Nasurati wikalat ulat news al intro ni tia tu Rusia ya masa bibarishri minasan el madi makalatan wasuaran tuarifu bimintokati jabari cilbo fibiladina.